بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang tanggung jawab orang tua kepada anak. Jangan kita tuntut, selalu kita menuntut anak untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Tetapi yang harus kita lakukan, didik mereka. Agar mereka punya ilmu. Dengan sendirinya insyaallah mereka akan mengerti hak-hak orang tuanya. Karena anak adalah dampak positif atau dampak negatif dari perbuatan orang tuanya. Oleh karena itu, kaum muslimin, dalat nususul kitab wa sunnah, nas Al-Quran dan nas As-Sunnah menunjukkan ala anna waliyas sabiyyi, bahwasanya para wali-wali anak, ini orang tua, sebagai bapak maupun sebagai ibu, ma'murun, mereka semuanya itu, pihak bapak orang nomor satu dan pihak ibu adalah nomor yang kedua, diperintahkan untuk memperhatikan anak-anaknya, menjaga mereka dari api neraka, memerintahkan mereka, mentarbiyah mereka, bi amrihim wa tarbiyatihim, ini ala adai ma amara bihi wa ijtinab ma nahaa anhu wa hadha haqqun min huquqihim, ini adalah hak dari hak-hak anak-anak yang harus ditunaikan oleh orang tua. Baru setelah itu Anda menuntut kepada anak Anda, anak, kamu harus berbuat baik kepada orang tua. Anaknya sudah faham bagaimana cara birrul walidain. Wahai anak, ini itu, faham dia ilmunya karena engkau telah mendidiknya dengan baik. Yang sekarang ini terjadi wahai kaum muslimin, orang tua menuntut anaknya berbuat baik, bahasa Arabnya birrul walidain, dalam keadaan anaknya tidak pernah terdidik dengan sunnah. Maka mereka para anak mentafsirkan birrul walidain dengan amalan bid'ah, dengan amalan yang tidak syar'i. Akibatnya bukan birrul walidain, itu uququl walidain, itu durhaka sama orang tua. Seharusnya anak berbuat baik dengan mengamalkan amalan saleh sehingga orang tua mendapatkan pahala. Engkau beristighfar, engkau memohonkan ampun, engkau bersedekah, engkau begini, engkau begitu, orang tua mendapatkannya sesuai dengan syar'i. Ini malah melakukan hal yang bid'ah dalam rangka birrul walidain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyelamati, ngerti nyelamati Pak? Nyelamati orang yang sudah meninggal dunia, ada yang 3 hari, ada yang sampai hari pertama sampai 7 hari. Ya, ada yang ini, ada yang itu. Kalau ditanya apa ini? Dalam rangka apa? Ini dalam rangka birrul walidain. Karena bapaknya barusan saja meninggal. Ini malah uququl walidain. Anda durhaka kepada orang tua karena Anda melakukan sebuah bid'ah yang orang tuamu akan mendapatkan dosanya sama seperti kamu. Sehingga ini butuh ilmu yang mendalam tentang hal ini. Supaya anak kita bisa birrul walidain ketika kita masih hidup. Dan birrul walidain ketika kita sudah meninggal dunia. Sehingga memang yang namanya jahil itu merugikan. Orang tuanya juga enggak pernah menafsirkan birrul walidain kayak apa. Ya sing karepmu bae ngono. Bid'ah ora apa-apa sing penting birrul walidain. Anaknya juga miskin, kasihan, enggak pernah terdidik bagaimana birrul walidain secara syar'i. Melakukan bid'ah-bid'ah atas nama birrul walidain. Masang cicing, nyelameti nyembelih wedhus. Nyatus dina. Arti nyatus dina pak, nyewu dina, pok-pokan, macam-macam. Dalam rangka birrul walidain itu semuanya tidak syar'i. Ya, anak dan orang tua sama-sama jahil. Yang seperti ini apa yang diharapkan oleh kaum muslimin? Sehingga kita dalam hal ini memperhatikan anak-anak untuk kemudian kita memanen, menghasilkan kebaikan setelah usaha kita itu tadi. Kala Syekh disebutkan di sini, tabatal wa'idus syadid. Terdapat ancaman yang sangat dahsyat dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, fi man dayya man ya'ul. Bagi orang yang menyia-nyiakan tanggung jawab terhadap keluarganya. Falam ya'murum bi ta'atillah. Bentuk tidak tanggung jawabnya. Perhatikan. Karena ada orang mengatakan, saya tanggung jawab. Sebagai bapak memberi makan minum. Menjaga kesehatannya. Kalau sakit saya bawa ke rumah sakit. Ini tanggung jawab. Betul itu tanggung jawab. Tapi bukan itu yang dimaukan dalam pembahasan kita. Sehingga harus kita cermati. Yang dimaukan di sini adalah. Orang yang tidak tanggung jawab terhadap keluarganya. Adalah orang yang tidak memerintahkan kepada mereka untuk beramal sesuai perintah Allah. Dan tidak mencegah mereka dari maksiat yang Allah larang. Itu orang tua yang tidak tanggung jawab. Paham ini kaum muslimin? Kalau seperti ini adanya, banyak tidak orang tua yang tidak tanggung jawab? Banyak tidak? Banyak. Banyak ya kaum muslimin. Dengan definisi ini maka bisa jadi kita na'udzubillah min dzalik. Sebelum kita mengenal dakwah ahlu sunnah, entah bagaimana pendidikan putra-putri kita. Ini. Ya memang di waktu itu belum ada pondok. Ya, di waktu itu malah guru ngaji. Ya, karena itu sekarang ada pondok, mari kita sengkuyung bareng. Ada pondok bersyukur kepada Allah. Adal al-qa'imuna ala da'wah. Orang-orang yang berkecimpung di dunia dakwah. Alhamdulillah. Kita bersyukur itu. Orang anakku ya putukulah ngebensing mondok. Seperti itu. Karena maaf-maaf kadangkala orang tua itu mengenal dakwah sunnah. Ya sudah tua. Artinya anaknya tamatan apa? SMP, SMA. Yang pendidikan agamanya seminggu sepisan. Itu pun sufi. Ya. Ya, ngelus dada. Diomongnya nih segede tua. Kon jilbaban angel banget. Padahal jilbaban rok kaum muslimin. Angele. Ngelus dada. Maka bercita-cita mudah-mudahan putuku. Wong anakku angel ya putuku sing didongakaken. Di antara sekian banyak cucu, ada yang menjadi ahli sunnah dan mondok di tempat kita ini. Begitu. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kemudian beliau mengatakan hadis tersebut dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim nomor ke 2275. Kafa bil mar'i itsman. Cukup seorang dikatakan berdosa besar. Mendapatkan ancaman neraka yang sangat panas. Ayudayya man ya'ul. Atau man yakut. Ketika seorang menyia-nyiakan amanah yang berupa keluar. Man yakut adalah orang yang dibawa kekuasaan dia. Memberikan makan dan minum kebutuhan-kebutuhannya. Yang dimaksudkan adalah anak istri. Kalau kita wa'alaikum muslimin kita atau para ustaz memegang amanah di hadapan Allah mendidik putra putri. Tetapi mereka bukan hukum asalnya nanti di yaumil kiamah ditanya tentang anak-anak kita, bukan. Jangan antum pikirkan, ya, besok di akhirat kalau saya sebagai bapak ditanya tentang anak, saya akan mengatakan, ya Allah, tanyai ustadznya itu bagaimana ustadznya. Tidak seperti itu, ya, komisik, jangan nyalahkan ustadznya. Wah, anakmu memang sih bengil, yang susah, kamu tidak perhatian. Jangan kau lemparkan tanggung jawab. Jangan kau serahkan kepada pondok bongkokan tanpa kau memikirkan. Ini tanggung jawab kamu. Ikhwan-ikhwan kita hanya ta'awun al-birri wa taqwa. Anda harus memikirkan ini dengan sebaik-baiknya. Karena anak itu adalah yang ditanya pertama adalah kita orang tua. Bukan mereka. Bisa dipahami hadirin? Ya. Karena itu kalau ada undangan rapat dari pondok, ya datang, Pak. Ada tidak rapat wali santri sini? Ada, tentunya ada. Setiap kami, kalau di pondok kami di Mujur, setiap bulan sekali. Ada, sudah dikaldikkan, kaldik pendidikan. Ya, untuk menghadiri rapat pendidikan wali santri. Datang. Membahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan urusan pondok dan pengaturan pondok dan kebutuhan pondok. Dan itu bukan hanya beban para ustadznya, tapi beban para wali muridnya. Harus ada seperti itu. Sinergi. Karena apa? Kita ta'awun kepada antum. Coba kalau antum sebagai wali. Antum ini wali murid. Momanya ya. Antum tidak mau memikirkan pondok di mana anak antum di situ, ya sudah bubar baik. Masing-masing anak gawa Bali. Dididik di rumah masing-masing. Satu orang tua kita sibuk ngurusi dagangan ini. Kita harus meroja anaknya. Anaknya ada 5, yang satu kelas 3, kelas 4, kelas. Habis waktu kita. Cari nafkah saja. Susah. Ini harus kita pikirkan betul-betul ekonomi muslim. Sehingga kita sebagai wali murid, jadilah wali murid yang baik. Sebagai bentuk ta'awun alal birri wa taqwa. Hadis ini memberitahukan kepada kita, kalau kita menyanyiakan keluarga kita, kita diancam dengan adab. Disebutkan ancaman yang lainnya dalam hadis Ma'kil ibn Yasar. Qala sami'tu Rasulullah. Aku mendengar Rasulullah SAW yaqul, beliau bersabda. Ma min abdin yassari'illahu ra'iyah yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harmallahu 'alaihil jannah. Tidaklah seorang hamba yang diberi amanah kepemimpinan, kemudian dia di saat matinya dia berkhianat atas kepemimpinan yang Allah amanahkan kepadanya. Misalnya diberi anak, diberi istri, khianat dia. Tidak memerintahkan kepada ketaatan kepada Allah dan juga tidak mencegah dari kemaksiatan. Ini khianat namanya. Maka kata Nabi kita, illa harmallahu alil jannah. Kecuali orang yang seperti ini, Allah haramkan surga bagi dia. Tidaklah dia seperti itu kecuali Allah akan apa? Haramkan surga bagi dia. Ini ancaman yang syadid, yang keras bagi kita wahai kaum muslimin yang diberi amanah kepemimpinan memimpin keluarga kita, memimpin pondok kita, memimpin. Kalau kita menjadi seorang pemimpin, hati-hati, Allah akan mempertanyakan, Allah akan menanyai, meminta pertanggungjawaban atas amanah sebagai pemimpin. Qala Utsman Al-Khatibi. Qala Utsman Al-Khatibi. Sami'tu Ibnu Umar. Sami'tu Ibnu Umarin. Aku mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anhu Yaqulil rajul, mengatakan kepada salah seorang, Ibnu Umar menasihati seseorang. Seorang ini siapa? Seorang bapak. Ya, ini kita. Kita katakan maksudnya apa? Bapak-bapak. Walaupun yang ngaji ada ibu-ibu di sana. Ibu-ibu bertanggung jawab yang kedua. Yang penting adalah kita memikirkan apa? Tanggung jawab kita. Ibu juga seperti itu. Jangan kemudianlah urusan ramane ngana. Bukan ramane tok, Pak. Dia juga tanggung jawab. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Umar kepada seorang bapak, adib waladak, ajari adab anak-anakmu. Fa innaka mas'ulun an waladika. Karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban atas anak-anakmu. Mada adabtahu? Pertanyaannya adalah, apa yang kau telah ajarkan kepada anak-anakmu? Ini yang akan ditanyakan. Bukan perkara berapa duit yang telah kamu berikan. Bukan. Berapa warisan yang kamu tinggalkan. Bukan. Tetapi yang pertama ditanyakan, mada adabtahu, apa yang engkau ajarkan kepadanya? Apa yang engkau ajarkan, adab apa saja yang engkau ajarkan padanya? Ini yang harus kita cermati. Kemudian kata beliau, wa huwa mas'ulun an birrika. Ketahuilah olehmu sang bapak, anakmu nanti di yaumil qiyamah akan dimintai pertanggungjawaban perbuatan dia kepada engkau sebagai bapak. Paham? Anak kita nanti di yaumil qiyamah akan ditanya tentang birrul walidain, tentang perbuatan baik dia kepada orang tuanya. Anak kita akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang birrul walidain dia kepada kita sebagai orang tua. Maka kata Ibnu Umar, wa tu'atika laka, dengan ini hendaknya engkau mengajari mereka dan membantu mereka supaya anak kita bisa selamat ketika ditanya tentang birrul walidain. Melas teman ini bocah, nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah tentang birrul walidain kepada saya sebagai bapaknya. Maka saya bantu anak ini dari semenjak kecil. Saya didik. Supaya besok di akhirat ketika ditanya oleh Allah, dia bisa menjawab. Dikasih modal ilmu guna bisa menjawab jawaban yang tepat. Jangan cuma mikirin ngasih modal duit. Bisa buka apa usaha mie ayam atau bakso atau yang lainnya. Bukan itu tok yang dipikiri, Pak. Kasih modal ilmu, karena anak ini akan ditanya oleh Allah nanti di yaumul qiyamah. Kasihan kalau kita sebagai orang tua tidak ngasih bekal ilmu. Itu yang harus kita pikirkan. Kemudian beliau mengatakan di sini, qala Sufyan ats-Tsauri, kalimat yang tadi kita baca di atas, yu'maru birrajul ila nar, seorang diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka nanti di yaumul qiyamah. Fayuqal, dikatakan kepada dia yang dilemparkan dalam neraka, hadza yalu akalu hasanah, kamu kenapa masuk neraka? Keluargamu telah memakan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena kamu tidak bertanggung jawab sama keluargamu. Ini pasalnya. Kamu sendiri beribadah, kamu sendiri beramal soleh, kamu sendiri beriman, keluargamu bagaimana? Dibiarkan. Mereka berbuat maksiat dibiarkan, dosa dibiarkan, karena kamu. Beda halnya kalau seandainya kamu sudah nasihat, ingatkan, negur terus, tapi tetap mereka melakukan dosa, itu urusan mereka masing-masing. Kita sebagai orang tua sudah berlepas diri darinya. Tapi karena engkau memikirkan dirimu, ibadah kamu sendiri, tak kamu sendiri, gak mikir anakmu, ini juga salah. Kenapa demikian? Karena dia orang tua yang tidak bertanggung jawab. Nah. Qala, para ulama menyebutkan sini, di antara contoh, hanya sekedar contoh, berkaitan tentang perilaku anak. Dalal hadith ala ingkari ala sabi asighar idhar takabu ma yukhalifu syar. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, riwayat Al-Imam Bukhari wa Muslim dan yang lainnya, terdapat contoh pengingkaran Rasul kepada cucu beliau. Disebutkan dalam hadis ini dari sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi wasallam ketika memangku Al-Hasan, anaknya Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memangku Al-Hasan di pangkuannya Nabi. Ketika itu Rasulullah sedang membagi-bagi kurma sodakoh. Kurma sodakoh, kita tahu bahwa keluarga Nabi, beliau dan keluarga Nabi Ahlul Bait, hukumnya apa makan sodakoh? Haram. Kalau itu hadiah halal. Kalau itu sodakoh, hukumnya apa? Haram. Ternyata Al-Hasan, cucunya Nabi, mengambil kurma tersebut dan dimasukkan ke mulutnya. Yang namanya bocah, belum tahu itu haram. Yang dia lihat kurma, ya dimakan, dimasukkan ke mulutnya. Bentuk kasih sayang Nabi kepada Al-Hasan adalah memerintahkan untuk dikeluarkan kurma itu dari mulutnya. Ketika tidak kunjung dikeluarkan, maka Nabi memasukkan jarinya ke dalam mulutnya untuk dikeluarkan benda kurma itu dari mulutnya. Ya, ya nangis, melas temen. Ya bocah ya bocah sebocah. Bocah ya bodohnya urung pecah. Curna bae men gawe dosa. Bukan seperti itu kaum muslimin. Salah Anda, sayangnya Anda jangan dilampiaskan pada hal yang haram. Ini dia. Kadangkala kita kebablasan. Sayang akhirnya men dosa kasih cilik iki. Nabi kita tidak seperti itu. Disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala kunna 'inda Rasulillah, kami, yani para sahabat di antaranya Abu Hurairah, sedang bersama Rasulullah alaihi salatu wasalam wa huwa yaksimu tamran min tamris sadaqah. Beliau membagi-bagikan kurma. Kurma itu kurma sadaqah. Kita tahu kurma itu halal, halalan thayyiban. Tapi ingat, ini kurma, kurma apa? Sadaqah. Wal Hasan ibn Ali fi hijrihi. Di saat itu Al Hasan bin Ali sedang duduk di pangkuannya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Falamma faraha hamalahu an-nabi ala atikihi. Setelah selesai beliau membagi-bagikan kurma sedekah tadi kepada para sahabatnya, beliau pun menggendong Al Hasan di pundaknya Rasulullah alaihi salatu wasallam, selayaknya kita menggendong apa gendong seperti ini atau gendong seperti ini. Ala atikihi. Fasala lu'abahu ala nabi. Ternyata air liurnya Al-Hasan menetes di bajunya Rasul, di lengannya Nabi. Kadangkala kita menggendong bayi kan seperti ini apa ya? Kadangkala seperti ini. Apalagi agak sedikit besar. Seperti ini kan. Sudah tidak layak sampai. Seperti ini menggendong. Ternyata air liurnya Al-Hasan menetes pada bajunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka langsung beliau ngambil sikap yang cepat. Farafa'a an-nabiyyu ra'sahu. Maka Nabi kemudian mengangkat Al-Hasan, dikedepankan dan dilihat kepalanya Al-Hasan. Diteliti, ada apa ini dalam mulutnya? Faida tamratun fi fihi. Ternyata didapati adanya buah kurma di mulutnya Al-Hasan. Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Curna baik. Bucaiki. Ternyata tidak. Faharraka haddahu. Digerakkanlah. Pertama, pipinya Hasan digerakkan. Ya. Seraya mengatakan, ilkiha ya bunayya. Kih, kih, irmi biha. Keluarkan, wahai anakku, wahai putraku, yakni wahai cucuku, keluarkan. Kih kih huh huh huh, bahasa kitanya. Bocah mungkin belum paham. Huh huh, keluarkan keluarkan. Ternyata tidak kunjung dikeluarkan. Ini bocah. kerasa legi, manis, enak kok ditokna. Ya. Tetap saja tindakan berikutnya kaum muslimin apa? Apakah dibiarkan? Si penting stok omongi, corna baik. Tidak. Tindakan berikutnya adalah apa? Fadaghalan nabiyyu yadahu. Maka Rasulullah memasukkan jarinya, tangannya ke dalam mulutnya Al-Hasan. Fantaza'aha anhu. Dan memaksakan intaza'ah, yakni mencabut dengan keras. Yakni diusahakan kurma itu untuk keluar. Walaupun anak tersebut menangis. Atau mungkin anak tersebut merasa tersakiti. Tapi ini dilakukan dalam rangka menjaga dia dari kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Tsumma qala ama alimta, kemudian Rasul mengatakan kepada Al-Hasan, berarti anak ini sudah bisa diajak bicara, umuran 5 tahunan ya, sudah bisa diajak ngomong. Ama alimta anna sadaqata la tahillu li ali Muhammad, apa engkau belum tahu wahai cucuku bahwasanya sedekah itu hukumnya haram bagi keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian juga disebutkan dalam riwayat yang lainnya perihal yang berkaitan tentang masalah cukuran. Cukur disebutkan kaffas sabiyya an musyabahatil kufar. Dalam agama kita bertasyabuh dengan orang kafir hukumnya apa? Haram. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasyabuh dengan satu kaum maka dia semisal mereka, tergolong dengan mereka. Sampai dalam perihal cukur dan berpakaian, berpenampilan harus diteliti. Fi sya'rihi, fi libasihi, wa zinatihi. Rambutnya, pakaiannya, perhiasannya, sebagaimana Nabi alaihi wasallam naha Rasulullah anil qaza'. Rasulullah melarang dari qaza'. Qaza' itu adalah mencukur sebagian rambut dan membiarkan tumbuh sebagian yang lain. Ini namanya qaza'. Ya, yang sekarang ini rame ditiru oleh kaum muslimin muda-mudi, mereka melakukan cukuran-cukuran model-model barat, model-model kufar, cukuran apa? Mohak, dengan berbagai macam kejelekan-kejelekan yang ada. Ini pun dilarang dalam agama kita. Demikian pula dengan hal-hal larangan-larangan yang lain seperti adab makan, minum. Ini diperhatikan. Namanya anak kaum muslimin itu selalu dan selalu diperintah dan selalu dilarang. Jangan dibiarkan. Jangan kita mengikuti pendapatnya orang-orang barat. Anak itu diberikan kebebasan. Mereka berpendapat kalau anak itu diperintah dan selalu dilarang, ya akan fisiknya atau mentalnya atau akan tertekan. Jangan. Itu orang-orang gharbiyah. Orang-orang barat itu. Eropa. Yang memiliki apa? Ideologi liberalisme. Kebebasan. Curna baik. Jangan ya kaum muslimin. Agama kita tidak seperti itu. Nabi kita selalu memperhatikan perjalanan kehidupan anak-anak para sahabat. Dan begitu seterusnya, dan begitu seterusnya. Di antaranya adalah ketika Nabi makan bersama, disebutkan kama nahan Nabi Umar ibn Abi Salamah. Ketika beliau sedang makan bersama beberapa orang, di situ ada seorang anak. Lamar ayadu tatishu fi sifah. Anak ini makan tangannya kemana-mana. Ya, ini dilarang. Para Rasul mengatakan, kul bismillah wa kul mima yali. Makanlah dengan kau menyebut nama Allah. Makanlah yang terdekat denganmu. Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa la taqul bishimalik, jangan kau makan dengan tangan kirimu. Baina syaitan kana yaqul bishimalih, karena syaitan makan dengan tangan kirinya. baru diomongi, berbuat lagi kayak gitu. Ya, makan dengan tangan kiri. Kita ingatkan kembali. Jangan kemudian, lah dina iki wis cegaiki dari kemungkaran, ngono karepmu. Jangan, Pak. Besok juga seperti itu, besok bisa terus. Antum dari sini tahu kaum muslimin ngurusi anak siji nang omah berepote. Apa meniko para ustad ngurusi anak wong akeh. Apalagi sampai ada yang mondok sampai sekian orang. Yang mondok semuanya memiliki karakter beda-beda, keinginan beda-beda, beda gaya hidup, membuat repot ini itu. Aduh, antum pikirkan wahai kaum muslimin hal ini. Yang saya inginkan adalah antum cermat ketika ada pondok ahli sunnah, antum harus ikutkan di situ, meringankan beban saudara-saudara kita dalam pengurusan terhadap putra-putri kita. Antum kalau pulang anaknya lagi liburan panjang, anaknya berapa? 5 atau 7. Kalau saya alhamdulillah 7. Walhamdulillah. Hah? Balik kabeh. Ini siapa yang harus diurus ini? Ini yang besar, hafalannya berapa, yang nomor 2 berapa, kitab apa yang sudah dibaca, nahunya apa. Lu ditanyai, Pak. Kamu belajarnya gimana nih? Kitab Tauhid selesai atau belum? Nah, antum tanya seperti itu atau tidak, Pak? Kita butuh tauhid karya siapa? Orang ngerti? Artinya saya hendak mencontohkan ngurusi anak sendiri repot, apalagi mereka bukan anak-anak kek ning diurusi. Coba nek para pusat mutung, ngerti mutung? Para pengurus pondok mutung. Ngerti mutung muk jenengan? Apa mutung bahasa Indonesia ne? Ngambek, ya. Luar biasa, yang akan ada adalah anak kita tidak terurus, pendidikannya akan kacau, ya. Di antara yang bisa menyebabkan mereka mutung adalah kita tidak andil dalam mendidiknya. Kadangkala kami itu kaum muslimin sering nelfon para wali, atau wali diharapkan aktif nelfon ke pondok. Kita laporkan, ini begini, kamu datang sini. Wali, kamu datang sini. Itu hal yang biasa kita lakukan. Antum kalau ditelepon, gak diangkat. Di SMS, gak jawab. Disurati, gak datang. Kibocah balik nabai. Rampung urusannya, Pak. Ngurusi anak yang orang tuanya gak ngurusi. Repot. Satu asrama, 15 orang, 20 orang. Satu bikin repot. Repot semuanya. Karena itu kita sebagai wali murid hendaknya kita peka dengan yang seperti ini. Ada apa dengan anakku? Saya kok di SMS. Langsung sigap. Jangan bikin mutung, Pak. Walaupun mereka tidak mutung. Ya, mutung mengkuetok. Yang lainnya gak mutung, Pak. Urusi berkaitan dengan anakku, jurna baik. Wong tuane be orang urus. Hada huwa ikhwan. Bisa dipahami? Ya. Qala Syekh disebutkan di sini oleh beliau. Banyak di sini yang belum kita bahas atau yang belum kita baca. Di antaranya yang perlu kami sampaikan adalah dalal haditsu ala anna as-sabiyya yutadarraj mahu fin nahi ala hasbil hal. Di sini ada sebuah faedah penting. Anak di saat kita memerintahkan dan anak di saat kita melarang itu bertahap. Bertahap. Bukan berarti kita dalam rangka untuk menjaga anak kita dari neraka kemudian kita bersikap berlebihan. Semuanya dilakukan dengan apa? Ya tadarruj. Dengan yang paling rendah, yang paling ringan, yang berikutnya, berikutnya, berikutnya. Sampai pada tingkatan pengambilan apa? Sikap secara fisik. Itu ajaran Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga jangan disalahkan ketika ada seorang ustaz yang mendidik anak didiknya. Pertama dididik dengan nasihat, kemudian ditegur dengan surat teguran. Tahapan, tahapan. Jangan, oh ustaz kok pelan sekali dalam menangani. Oh bukan, ini tahapan. Anak kalau begitu dikerasi, yang namanya anak kadang tidak bisa memahami apa yang dimaukan oleh kita. Maka ya tadarruj ikhwan, tadarruj. Ketika anak itu dilarang, cukup dengan sebuah isyarat. Nah, jangan begitu. Cukup isyarat saja. Paham dia. Berhenti dia dari dosa. Berhenti dia dari membuat kacau di masjid. Lari-lari anak, momennya. Dalam menunggu qomat, kita jagong. Duduk dia. Sudah cukup. Dia sudah mengambil hikmah atau faedah dari isyarat kita. Jangan kemudian dia sudah duduk, dia sudah rapi, tetap ditendangi, Pak. Ini ustaz yang tidak baik ini. Pendidikannya ada pendidikan keras. Anaknya nanti akan balas sama kamu. Itu hal yang tidak mendidik. Rasul itu tadarruj. Sebagaimana hadis tadi di atas. Lihat dulu ke mulutnya ada apa ini. Diperintahkan dengan bahasa yang sopan. Kihih, irimi biha. Keluarkan, keluarkan. Terus seperti itu. Ini supaya antum paham bahwasanya mendidik anak, apakah ke anak kita atau anak orang lain, itu ya tadarruj. Tidak dibenarkan langsung dengan poin paling atas. Digebugi. Apa ditilem namun kolam. Tidak seperti itu. Apakah ada yang seperti itu? Dulu ada, mudah-mudahan sekarang tidak. Bukan di sini maksudnya, Pak. Di sebuah tempat. Ya, bukan juga di tempat kami. Mbok salah paham jenengan. Genang mujur apa ya? Bukan, bukan. Bukan ya kaum muslimin. Disebutkan di sana beliau, ar-ra'fatu war-rahmatu bis-sabiyyi, sayang lemah lembut kepada anak itu dikedepankan. Baru ketika itu tidak berhasil, baru kita melakukan tahapan-tahapan tersebut di atas. Tetap hukum asalnya kita menyayangi yang lebih kecil. Laisa minna man lam yukrim kabirana wa lam yarham shaghirana. Tidak termasuk dari pengikut kami, kata Nabi, orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil atau anak yang tidak memuliakan yang lebih tua. Tetap jangan sampai ada kesan pondok-pondok salafi adalah pondok-pondok yang keras, yang kasar, yang ini. Jangan. Tetap kita kedepankan rahmah. Sampai pun ketika kita mengikop, menghukum anak, atau kita menghukum anak kita sendiri, itu dengan rahmah. Sehingga sang anak tidak fobi dengan bapaknya. Sang anak tidak antipati dengan pendidikan pondok. Kadangkala ya kaum muslimin, anak-anak ketika di pondok disikapi dengan keras, dia ketika liburan sebagaimana orang yang lepas dari penjara. Ya. Ketika mau berangkat lagi ke pondok, susah banget. Ki bocah kepriye kono? Sudah jadwalnya berangkat ke pondok, jadwalnya belajar kok enggak mau, ada apa? Dikorek-dikorek, iya bi aku nang ana ditempilingi. Dipukuli sama aminya. Aminya ini, waduh ini salah. Bagaimana kita membuat anak tersebut rapi, teratur, dan cinta dengan pondoknya. Itu ya tadarruj. Harus melalui tahapan-tahapan. Sehingga tidak ada anaknya ahli sunnah benci ke pondok ahli sunnah, kemudian memilih sekolah di sekolahan yang bukan ahli sunnah. Itu bukan proyek yang remeh. Ini proyek yang besar ya kaum muslimin. Para ustaz harus bertanggung jawab dalam hal ini. Dan itu susah. Susah ya kaum muslimin. Ngadepi yang satu begini, anak yang satu begini, yang satu begitu, harus semuanya diopeni, semuanya diperhatikan. Waduh. Ya, susah. Karena itu mereka butuh bantuan kita. Ingat yang kami maksudkan, perhatian kita terhadap mereka. Kalau ada hal-hal yang dibutuhkan oleh mereka, kita sikap. Termasuk dalam hal ini adalah yang tadi kami sampaikan, adanya acara ngedak. Ini juga kita andil wae kaum muslimin. Ini ibadah besar. Engkau membawa adukan semen ke atas. Itu nilainya ibadah kaum muslimin. Bisa jadi itu nilainya besar. Karena apa? Jariah. Nah, ini karena dimanfaatkan untuk dunia pendidikan. Akan lahir dari situ anak-anak ahli sunnah. Coba antum pikirkan. Kita ini salafiyin. Tetapi kita ini produk pendidikan. Bukan salafi. Maaf-maaf kalau saya katakan seperti itu. Ya mboten Pak. Jenengan mondok nang ndi biyen? Ora tau mondok. Tapi alhamdulillah jadi ahli sunnah. Masa yang akan datang. Anak salafiyin. Lulusan pondok-pondok ahli sunnah. Bagaimana kapasitas mereka dan kekuatan ilmu mereka? Luar biasa wahai kaum muslimin. Di mana umat jauh dari ilmu, anak-anak salafin dekat dengan ilmu. Itu tak lain adalah andil kita. Bersyukurlah kepada Allah. Maka mudah-mudahan kita semuanya termasuk di antara hamba-hamba Allah yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, bertanggung jawab dalam hal putra-putri kita, sehingga kita nanti di akhirat mendapatkan kebaikan dari anak-anak kita, bukan mendapatkan siksa dikarenakan anak-anak kita. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.